Alhamdulillah, Demak damai. Wis iki tak jaluk. Adrian Satria, selamat malam, terima kasih ya. Lagunya dikasih dulu. Oh, tak mungkin. Lagu spesial buat teman-teman Demak semuanya. Dan ini lagu juga spesial buat Pak Tambah yang suka banget dengan lagu ini sampai dari tadi diputar berulang-ulang Mas Ulu ya. Kita mainkan bersama Romansa. Yes. Yes. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bareng semuanya. Bareng Romansa. Tak mungkin aku kembali. Semua tangan di atas semua. Kau berdusta padaku. supporter sejati dari Jepara, Sabana Merepak, Semarang semuanya. Kevin Jukrut. Luar biasa, Anton ya, terima kasih. Orbeor dan kawan-kawan, ibu-ibu dan bapak-bapak, tamu-tamu VIP semuanya, selamat malam sekali lagi. Pak Haryanto masih di sini ya Bapak, bersama ibu juga.